Mitra bisnis, kita sering percaya sama teman kita, terutama mereka yang kita anggap mengerti akan produk yang ingin kita beli. Saya masih ingat beberapa saat yang lalu saya lagi memilih sebuah mobil untuk saya pakai karena yang lama sudah tua. Saya tanya kanan kiri seorang teman dengan antusias dia cerita, "Pak San, pakai loh Honda CR-V yang baru, Pak. Wah, enak, Pak, ya. Barangnya bagus, ya." Dan saya tanya, "Loh, kamu kok tahu orang kamu enggak punya?" "Iya, Pak, walaupun mobil saya kijang, saya sudah coba semua, Pak. Honda CR-V itu bagus, cuma 300 juta dan barangnya bagus begini, begini, begini." Dan saya akhirnya menurut pendapat dia dan beli. Nah, ketika seorang sales menawarkan sebuah produk kepada seseorang, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang itu jadi beli, dan kemungkinan kedua, orang itu tidak beli. Orang yang tidak beli juga ada dua tipe. Orang yang tidak suka dan menganggap produk Anda buruk, atau menganggap Anda melayani dia dengan tidak baik. Tapi ada juga orang yang tahu produk Anda bagus, hanya dia tidak cocok beli karena terlalu mahal untuk dia, karena belum punya uang, atau karena solusi yang Anda tawarkan atau produk yang Anda tawarkan belum tepat dengan kebutuhannya. Tapi dia sangat puas dan menyukai produk Anda. Tipe ini oke, karena walaupun tidak beli, dia akan menawarkan atau menyarankan atau memberikan pendapat kepada orang lain bahwa produk Anda sangat bagus. Sehingga tanpa sadar, orang ini sudah Anda bentuk menjadi wakil Anda, menjadi sales extension Anda, yang akan membantu Anda menjual produk Anda tanpa diketahui oleh pihak manapun. Sedangkan mereka yang sudah close, ini juga ada dua tipe. Orang yang beli ini ada yang dia memang sudah sangat senang dengan Anda, senang dengan produk Anda, senang dengan layanan Anda. Ada juga yang terpaksa beli karena tidak ada alternatif lain. Dia sebetulnya tidak puas dengan Anda, tapi dia beli juga karena ini saja yang cocok dengan dia. Kalau ditanyain temannya, "Pak, Anda sarankan saya pakai apa?" "Jangan beli seperti yang punya saya, ya, karena saya tidak suka ini, dan jangan beli di toko itu tidak baik, ya. Saya terpaksa beli aja karena yang punya stok cuma dia." Nah, ini berbahaya untuk jangka panjang kita. Karena bisnis kita selalu dihitung dari berapa banyak orang yang akan merekomendasikan produk kita atau jasa layanan kita kepada orang lain. Tanpa itu, kita tidak akan growth. Kembali ke cerita awal saya. Teman saya ini tidak jadi beli Honda CR-V, tapi dia menawarkan Honda CR-V kepada teman-temannya yang lain, walaupun dia tidak dapat komisi, ya. Nah, mitra bisnis, sebagai seorang sales yang baik, sebagai sebuah company yang baik, wajib bagi kita untuk memberikan layanan sebaik-baiknya, baik kepada pelayan yang akhirnya beli, ataupun pelanggan yang tidak beli dari kita. Karena pelanggan yang tidak beli pun sering berguna kepada kita karena dia menawarkan produk dan solusi kita kepada orang lain yang lebih tepat dengan produk kita. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.